Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu sallam wa ala nabiyyina muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'ad. Kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan bersama bimbingan dan arahan dari Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah terkait dengan hal-hal yang sepantasnya dimiliki oleh seorang pendidik, demikian pula orang tua. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan hendaknya memiliki sifat jujur dan memenuhi janji. Juga hendaknya memiliki sifat sabar. Berikutnya kata beliau, tugas dari seorang pendidik, demikian pula orang tua, maksud dalam bahasan ini, inna wadhifatal muallim la taqifu inda hashfi admigati tullabi bil ma'lumati fahasab. Sesungguhnya tugas seorang pengajar pendidik itu tidak sebatas memberikan pelajaran pada murid dengan pelajaran-pelajaran yang ada, bal yatajawazuha ila tarbiyati ila tarbiyatin syamilah, akan tapi lebih daripada itu juga mendidik dengan pendidikan yang menyeluruh. Taqumu ala taswiyatil aqadi wa suluk, yang mencakup pemurnian akidah-akidah mereka, demikian pula budi pekerti mereka dari hal-hal yang bertolak belakang dengan agama yang lurus ini, dibersihkan dari anak didiknya, bersihkan dari putra-putrinya. Maka harus bagi seorang pendidik, orang tua yang berhasil, untuk menjadikan kebiasaan pada ucapan anak didiknya, juga budi pekerti mereka di kelas, mustamidan min hadi an-nabawi as-sahih, yang bersandar pada petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, pada riwayat-riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Jadi kita dihimbau, diarahkan untuk mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, meskipun dalam kelas, kalau orang tua berarti dalam rumah, ya, membiasakan mereka sendiri, terutama selebihnya kepada anak didiknya atau putri-putrinya, putra-putrinya, dalam hal pembicaraan, tingkah laku, budi pekerti yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi, jika kalian cinta kepada Allah Azza wa Jal, fattabi'uni, maka ikutilah aku, mengikuti petunjuk bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Azza wa Jal akan mencintai kalian. wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Syekh berikutnya, wasiratul rasul, dan perjalanan Rasul alaihi salatu wasalam, kisah hidup Rasul alaihi salatu wasalam menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang pendidik yang memiliki hikmah, bijaksana, mengajari, mengarahkan, menasihati, memiliki sifat kasih sayang, kemudian bahkan juga dicintai oleh para sahabat, mukhlishan, dan beliau Rasul alaihi salatu wasalam juga ikhlas dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik, dan seterusnya. Maka sepatasnya bagi seorang pendidik ayatasifa bihadil awsaf, dengan bela orang tua, untuk bersifatkan dengan sifat-sifat tadi. Ya. Wala siyama al-ikhlas, terlebih lagi dalam permasalahan ikhlas. Fa'alaihi ayukhlisa amalahu lillah, wajib bagi dia untuk mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah. Wala yanzur ilal mal, tidak melirik pada harta. Fa in utiya walau qalilan syakara, jika diberi meskipun sedikit syukuri. Wa illam yu'ta sabara, jika tidak diberi ya sabar. Wa sayarzuquhu Allahu ta'ala fid dunya, niscaya Allah azza wa jalla akan berikan rezeki kepada dia di dunia ini, akan diganti oleh Allah azza wa jalla. Allah ta'ala tidak akan menelantarkan hambanya. Wa yaktubu lahu al-ajra fil akhirah, dan Allah azza wa jalla akan mencatat pahala baginya fil akhirah, kelak di akhirat. Ini terkait dengan hal-hal yang sepantasnya dimiliki oleh seorang pendidik, yang masuk di sini juga orang tua. Kemudian berikutnya kata beliau, min wajibatil muallim, di antara hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pengajar pendidik, yang pertama ilqa'us salam. Ya, alal muallim idza dakhal fasl ayyusallim. Sepantasnya bagi seorang pendidik ketika masuk kelas mengucapkan salam kepada anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua kita masuk ke rumah, ya dari luar masuk rumah, ya mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Waliyalam anna hadha suluk al-islamil azim, dan ketahuilah bahwa perbuatan yang bagus ini, yang sesuai dengan syarat Islam yang agung ini, yuqawi awasrul mahabbah, akan menguatkan ikatan kasih sayang, cinta, dan kepercayaan dari anak didiknya. Bahkan ba'duhum au ba'dihim ba'din, akan menguatkan kecintaan antara pelajar yang satu dengan pelajar yang lainnya. Satu masuk mengucapkan salam, berikutnya masuk mengucapkan salam, ya pendidiknya masuk mengucapkan salam, kita orang tua masuk ke rumah mengucapkan salam, wahagadha. Wabainal muallim wa tulab, juga akan semakin menguatkan ya cinta kasih antara pendidik dengan anak didiknya, antara orang tua dengan putra-putrinya. Dzalika anna Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, dikarenakan Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Aula adullukum ala syai'." Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara? Jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling cinta. Sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Tayyib, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Di sini mengingatkan kepada kita, meskipun masih masa pandemi, menggunakan masker, ya, kemudian menaiki kendaraan, ya, terkadang kita mengucapkan salam tidak didengar oleh saudara kita, sehingga saudara kita pun tidak menjawab karena tidak mendengar salam kita. Sehingga di sini di antara solusinya adalah kita mengeraskan ucapan salam kita. Ya, mengeraskan ucapan salam kita, ataukah juga bisa sambil salam juga diiringi dengan isyarat. Ya, kalau misalkan agak jauh. Baik. Hal yang demikian agar saudara kita tahu kalau atau bahwa kita telah mengucapkan salam kepadanya. Ya. Sehingga ketika dia sudah mendengar salam, maka hukumnya wajib bagi dia untuk menjawab salam kita. Baik. Adapun kalau dia tidak mendengar, ya enggak ada kewajiban, namanya dia enggak dengar. Seperti itu. Sehingga juga kita tidak boleh kemudian buruk sangka, wah kok enggak salam sama saya. Ya padahal mungkin dia salam tapi juga karena enggak keras, ya kan? Atau mungkin kita salam karena enggak keras sehingga tidak dijawab. Tak salam enggak dijawab dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga afsyus salam bainakum. Ucapkanlah salam di antara kita. Dan tidak bisa diwakili dengan selamat sore, selamat pagi, ya dan seterusnya. Nah, tetap yang terbaik adalah dengan mengucapkan salam. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa di antara kebiasaan yang jelek, yang tidak sesuai dengan syariat adalah menghormati gurunya, memuliakan gurunya ataupun yang datang dengan berdiri. Jadi ketika gurunya masuk, maka para thalabah, para pelajar berdiri dalam rangka memuliakan, menghormati gurunya yang baru masuk. Nah, ini bertentangan dengan syariat, ya. Kata beliau, Anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol, Anas bin Malik berkata, maka na syakhsun ahabba ilaihi min Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak ada seorang pun yang paling dicintai oleh Rasul, tidak ada seorang yang paling dicintai oleh mereka, oleh para sahabat, dibandingkan Rasul alaihi salatu wasalam. Wa kanu idza ra'au lam yakumu lahu. Dan para sahabat ketika mereka melihat Rasul alaihi salatu wasalam datang, para sahabat tidak kemudian bangkit berdiri menyambut atau dalam rangka memuliakan dan menghormati Rasul. Kenapa para sahabat tidak melakukan seperti itu? Lima ya'lamuna min karahatihi dzalik, kata Anas. Dikarenakan para sahabat faham bahwa Rasul alaihi salatu wasalam tidak suka dimuliakan, dihormati dengan cara ketika beliau datang para sahabat berdiri. Ucapan Anas ini disebutkan di sini sahih rawahu Tirmidzi. Rasul alaihi salatu wasalam juga telah memberikan peringatan kepada manusia secara umum terkait dengan kebiasaan yang seperti tadi. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man ahabba ayyatamatsala lahu an-nasu qiyaman, siapa saja yang cinta untuk dihormati oleh manusia dengan cara berdiri, kita datang disambut dihormati dengan berdiri. Ya, gurunya datang, ya, talabahnya, pelajarnya berdiri menghormati. Barang siapa yang suka dengan dihormati dengan cara seperti itu, kata Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia bersiap-siap untuk ya menempati tempat duduknya dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman. Di sini disebutkan sahih rawahu Ahmad. Kemudian beliau juga mengingatkan, yajuzu li sahibil bait, boleh bagi pemilik rumah, kalau ada yang datang ke rumah kita berkunjung, bertamu, boleh bagi pemilik rumah, ayyakuma ila istiqbali duyufihi, untuk dia berdiri, ya beranjak dari duduknya, berdiri untuk menyambut tamu-tamunya yang datang. Au yakumu ila mu'anaqati qadimin min safar, atau boleh juga berdiri untuk menyambut yang baru datang dari safar, dari bepergian jauh. Dalilnya apa? Kata beliau, li'anna sahabata ridwanullahi alaihim ajma'in fa'alu, dikarenakan para sahabat dahulu melakukan hal itu. Ya, para sahabat dahulu melakukan hal tersebut. Baik. Sehingga kesimpulannya bahwa kita dianjurkan untuk menebarkan salam. Kemudian ada peringatan tadi, tidak boleh para pelajar untuk berdiri menyambut gurunya atau menghormati gurunya ketika masuk, kemudian mereka berdiri. Ya. Adapun bagi pemilik rumah, ketika berdiri untuk menyambut tamunya ataukah untuk menyambut yang baru datang dari safar, maka ini tidak mengapa dikarenakan para sahabat melakukan hal tersebut. Ini yang bisa kita pelajari, kita dengarkan bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.